Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asqal hadith kitabullah wa ghairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah salat, kita lanjutkan masih berkaitan dengan salat. Dari hal yang berkaitannya sebelum kita salat dan setelah kita salat mendatangkan pahala bagi kita. Ibadah salat bagi kaum muslimin dinilai itu bukan dari sekedar salatnya saja, tetapi dari awal-awalnya yang kita siapkan taharahnya, taharah minan najasat, taharah minal hadas, berwudu, berpakaian yang rapi, jalan kaki, semua itu mendatangkan pahala sampai kita salat, sampai zikir setelah salat, duduknya kita setelah salat. Itu semuanya rangkaian pahala, pahala dan pahala. Ibadah salat ibadah besar kaum muslimin. Semata antara jeda waktu salat yang satu dengan yang satunya lagi itu juga menghapuskan dosa-dosa. Berikut ini kaum muslimin, kami akan rangkum sedikit supaya kita semangat dalam melakukan amalan salat. Sudah kita tahu tadi di depan tentang pentingnya sholat dan bahayanya sholat tetapi rusak sholatnya. Kita mulai pertama kali dari sisi syarat-syarat sahnya sholat. Di antaranya adalah wudu. Tahara minan najasat. Kita mengerti kaum muslimin, wudu ini tahara minal khaba'ith. Minal hadath. Sucinya seorang dari hadath dibuktikan dengan dia berwudu. Nabi kita mengatakan, la solata liman la wudu'a lahu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Artinya dia masih dalam keadaan berhadath. Kalau dia solat, solatnya tidak sah. Karena wudu sebagai syarat sahnya sholat. Di samping itu, kaum muslimin, wudu ini memberikan kebaikan. Nabi kita memberitahukan, yati yaumul kiamati, umatku, kata beliau, akan datang nanti di yaumul kiamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dalam keadaan ghurran muhajjalin. Anggota tubuh yang terkena air wudu ini akan bercahaya. Yakni, kalau itu seekor kuda, ghurran muhajjal ini adalah kepalanya berwarna putih dan kakinya empat-empatnya berwarna putih. Orangnya berwudu, wajahnya akan bersinar. Demikian pula dengan anggota tubuh, anggota wudu yang lainnya, kedua tangan kita dan kedua kaki kita. Ini keutamaan besar. Kita berwudu. Di samping itu wajib. Itu adalah amalan yang memberikan keberuntungan bagi kita yang melakukannya. Dan itu menyertai ibadah apa? Salat. Menyertai ibadah salat. Ibadah yang diwajibkan harus suci dari hadas dua. sholat dan tawaf. Karena tawaf itu sebagai ganti tahiyatul masjid. Tawaf kudum, tawaf. Maka kabarnya siapa ketika dia sedang tawaf, kok batal? Maka dia segera berwudu. Dan dia melanjutkan yang sisanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salat ini wahai kaum muslimin atau wudu yang tadi sedang sebutkan memberikan keberuntungan dari sisi naqiyyun minal dhunub atau naqiyan minal dhunub. Nabi menyebutkan hatta yakhruja naqiyan minal dhunub. Orang yang berwudu ya akan bersih dosanya, akan hilang dosanya sampai dia keluar atau selesai dari wudunya bersih dari dosa. Suci, bersih dari dosa. Dosanya sudah keluar dengan air wudu yang kita gunakan untuk berwudu. Tapi kita mengatakan dalam hadis yang sering kami sampaikan, idza tawaddaa 'abdul mu'min atau 'abdul muslim fa ghasala wajhahu fa kharaja min 'ainihi kullu khati'atin nadarat biha ma'al ma'i atau ma'akhir qatril ma'. Apabila seorang hamba yang mukmin berwudu, dia membersihkan airnya ke mukanya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, yang dia melihat pemandangan atau penglihatan yang haram, keluar dosa-dosa tersebut bersama tetesan air wudu. Wa idza ghasala yadaihi, ketika dia mensucikan dua tangannya, maka kharajat min yadaihi kullu khathiyatin bashadha yadah, keluar dosa-dosanya dari kedua tangan dia yang dia lakukan dosa itu dengan kedua tangannya. Ma'al ma'i, bersama dengan air wudu atau tetesan wudu yang terakhir. Demikian pula ketika dia membasuh kedua kakinya, kharaj min rijlaihi, keluar dari kedua kakinya semua dosa-dosa yang dia lakukan, melangkahkan kaki menuju dosa. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sehingga dia keluar dari wudunya selesai tadi bersih dari dosa. Masya Allah wa ikhwan muslimin. Ibadah salat wa ikhwan muslimin, kita semuanya diwajibkan mengarah ke kiblat. Maknanya kita semuanya diwajibkan bersatu di atas hablullah. Kiblatnya satu, Rabbnya satu, Nabinya satu, kitab sucinya satu, salafnya kita semuanya satu, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in. Maka dengan ini akan tercapai ukhuwah Islamiyah, adanya kesamaan-kesamaan dari berbagai macam sisi. Kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang rapi, yang indah, yang baik, yang sopan ketika kalian hendak melakukan ibadah salat. Sebaik-baik hai'ah, ahsanul hai'ah, sebaik-baik penampilan, sebaik-baik kondisi kita melakukan salat dalam keadaan seperti itu. Memakai baju yang rapi. Karena orang yang salat itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yunaji rabbah. Dia sedang bermunajat. Yunaji, yakni bersuara dengan suara yang lirih, berbisik-bisik bahasa kitanya dengan Rabb-nya. Nabi kita memberitahukan orang yang sedang salat, kita meyakini dan ini keyakinan kita, la yabsuqanna qibala wajhihi li'anna Allah qibala wajhihi. Janganlah seorang di antara kalian ketika sholat meludah ke arah depannya, dikarenakan di arah depannya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menyerupakan dengan manusia. Ini bab asma sifat. Ini dia. Maka kaum muslimin, ibadah sholat sangat besar. Ketika seorang berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, maka amalan jalan kakinya mendatangkan pahala. Satu kali langkah diangkat derajatnya satu derajat. Satu kali langkah lagi dihapus dosanya satu dosa. Begitu seterusnya setiap hari berlaku pahala demi pahala. Nabi kita mengatakan, "Lam yakhthu khutwatan illa rufi'a biha darajah wa huttanu biha khati'ah." Tidaklah seorang melangkahkan kaki menuju salat berjamaah kecuali akan dihapus padanya satu dosa dan diangkat untuknya satu derajat, hatta yadkhulal masjida, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Masyaallah kaum muslimin, berantai kita mendapatkannya. Menunggu salat, begitu seorang masuk ke dalam masjid, dia tahiyatul masjid atau dia melakukan qabliyah. Nabi kita menyatakan, Rasul mengatakan, "Fala yajlis hatta yarka'atain idza dakhal ahadukum al-masjid." Apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, "Fala yajlis," hendaknya dia jangan duduk, "hatta yarka'atain," sampai dia melakukan salat dua rakaat. Apakah tahiyatul masjid ataukah dia melakukan qabliyah? Masyaallah. Salat yang fardu disertai dengan salat rawatib, sunnah rawatib. Ini pahala besar. Siapa yang memiliki atau membiasakan man hafadha, siapa yang menjaga salat sejumlah 10 rakaat, disebutkan dalam hadis yang lainnya 12 rakaat, 10 rakaat atau 12 rakaat sunnah rawatib, maka Allah akan memberikan pada dia rumah yang mewah fil jannah. Salat rawatibnya. Sehingga ibadah salat ini kaitannya erat dengan ibadah-ibadah yang lain. Seorang ketika sudah salat tahiyatul masjid atau qabliyah, dia duduk, dia berdoa, la turadud du'a, tidak akan ditolak doanya orang yang berdoa di antara azan dan qomat. Masya Allah. Itu semuanya rangkaian dari ibadah apa? Ibadah salat. Begitu dia berdoa kepada Allah, itu waktu mustajab bainal adzan wal iqamah. Dia duduk menunggu qomat. La yukhriju illa salah. Dia menunggu di rumah di masjid itu dan dia tidak keluar karena menunggu qomat. Maka dia ditulis fi salati, dalam keadaan dia salat padahal dia sedang duduk. Maka nanti salatu ya tahbisuhu, selama dia itu tercegah oleh salat sehingga dia tidak keluar dari masjid. Kenapa masih masjid? Saya nunggu qomat. Qomatnya berapa lama? 5 menit lagi atau 10 menit lagi duduk nyantai. Berdoa selesai, duduk diam. Dudukmu menunggu qomat ditulis sebagaimana orang yang sedang apa? Salat. Rangkaian ibadah salat bagi kaum muslimin. Ketika orang tersebut berhasil menunaikan ibadah salat, salat itu dimulai dengan adzan dan dimulai dengan apa? Adzan dan qomat. Adzan bagi kaum muslimin memiliki keutamaan yang besar. Orang yang adzan, gembiralah Anda mendapatkan keutamaan. Semua yang mendengarkan adzanmu akan memberikan persaksian kebaikan bagimu nanti di yaumul kiamat. Semua yang mendengarkan. Siapa itu? Manusia. Jin. Demikian juga dengan bebatuan, tembok-tembok, dan semua benda yang mendengarkan adzanmu. Ibadah adzan berkaitan dengan apa? Salat. Masya Allah. Ibadah yang lainnya tidak ada adzan. Ngubur jenazah pakai adzan enggak, Pak? Kalau sudah diadzan ya, sawu sufufakum. Di kuburan, Pak. Ya. Yang anehnya diadzani kemudian dikomati. Ini dari mana dalilnya? Adzan itu sejarahnya dikarenakan dalam rangka untuk apa? Bagaimana cara memanggil kaum muslimin menunaikan salat berjamaah. Maka muncullah sebab-sebab atau disyariatkannya al-adhan. Bukan untuk membawa mayit. Ya, di rumah diadhani. Adhannya sedih banget, Pak. dibikin-bikin sedih. Kemudian sudah mau dimasukkan ke liang kubur, diadani, dikomati, tinggal sawusufufakum. Ya. Fa inna taswata suhuf minta misalah. Ya. Maka hadirin kaum muslimin, itu perkara yang bid'ah, dolalah, dan tidak ada sunahnya dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menguburkan jenazah yang banyak di zamannya. Para sahabat yang meninggal di perang Badar, para sahabat yang meninggal di perang Uhud, yang sekarang ini masih ada syuhada Uhud di wilayah Uhud sana. 70 sekian orang syuhada Uhud. Tidak bertambah kuburannya. Apakah Nabi memakamkan mereka azan sampai 70 sekian? Masukkan satu, Allah Akbar, Allah Akbar. Masukkan dua, Allah Akbar, Allah Akbar. Ada ping pitung puluh lebih, Pak. Tidak ada. Kita kembali kepada sholat. Ketika sholat itu ditunaikan dengan berjamaah, mendapatkan lipatan sekian kali dibandingkan dengan sholat sendirian. Syekh Ibnu Taimin ketika beliau menyebutkan hadis, sholatul rajuli tazidu min sholatihi fi baiti wa sholatihi fi suqi bit'an 20 darajah. Sholatnya seorang dengan berjamaah lebih utama daripada sholatnya dia sendirian, atau sholatnya dia di rumahnya, atau sholatnya dia di pasarnya, 27 sekian derajat. 27. Ada sebutkan 20 sekian. Dengan nas yang lainnya 25 atau 27. Palsy, seorang yang sholat sendirian sah. Tetapi mal ismi, dia sholatnya sah, dapat satu pahala. Tetapi dia ma'al ismi berbuat dosa besar. Sholatnya sah, diterima, menggugurkan kewajiban sholatnya, dia mendapatkan satu pahala, tetapi dia berdosa dengan dosa besar, dikarenakan dia meninggalkan berjamaah bagi kaum pria. Nanti akan kita sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Sehingga kita sholat dengan berjamaah sebuah kenikmatan. 25 derajat per kali sholat. Atau 27 derajat per kali sholat. Yang namanya kita ini mata duiten, Pak. Kemudian ngitung bati per transaksi. Kalau sehari 5 kali transaksi dengan keuntungan 1 juta. 5 juta kita dapat. Sholat kaum muslimin. Allah menyebutkan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW tadi kami sampaikan. Allah memberikan pahala bukan 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Langsung 27 derajat. Lebih daripada sholat sendirian. 5 kali sehari. 1 bulan berapa kali? 5 kali 30. 150 kali. Ya, kali 27. Akeh, Pak. Angel hitungnya. Bagaimana kalau kita lakukan sepanjang umur kita? Allah berikan umur kita sampai 80. Sampai 90 tetap sholat. Tetap sholat. Masya Allah. Menggunung pahala. Ya, derajat yang tinggi. Dan dosanya dihapus. Sholat kaum muslimin di antara hikmahnya adalah menghapuskan dosa-dosa manusia. Seperti yang tadi kami sampaikan dalilnya. Demikian pula kaum muslimin, orang yang setelah selesai sholat berzikir. Zikir-zikirnya luar biasa kaum muslimin. Nabi kita menyatakan di antaranya subhanallah, alhamdulillah, akbar. Beliau mengatakan man sabbahallaha fi kulli dubiri salatin 33 wa kabbarallaha 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa dhalika 99 thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang melakukan hal ini, mengucapkan subhanallah pada setiap salat fardu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu genap 99. Kemudian dilengkapi dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi 100. Ghufir lahu khotoyahu walau kana mithlu zabadil bahri. Akan diampuni dosa-dosanya dia. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Demikian pula adanya zikir pada salat seperti apa? Membaca ayat kursi. Ya? Jangan kita lewati itu. Orang yang membiasakan membaca ayat kursi pada salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia baina wa bainal jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga Allah Azza wa Jal kecuali kematian. Ketika dia membiasakan membaca ayat kursi pada salat fardu. Masya Allah. Ini kesempatan emas bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan hal itu semuanya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersih dari dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian kita mendapatkan janji jannah. Yang menghalanginya hanya sekedar kematian. Nunggu mati. Kita ini semuanya adalah apa? Camat calon mati. Ya. Kita semuanya nunggu mati. Kaum muslimin pagi, siang, sore, sore, piang. Detik-detik kematian akan menjemput kita entah kapan. Kalau kita selalu melakukan itu rutinitas dalam hidup kita. Dari perkara sholat, dari perkara wudhunya, taharah dari najasat. Kemudian dia memakai pakaian yang baik. Kemudian dia pun sampai sholat, sampai zikir terus. Masya Allah. Berbahagialah anda. Nabi menyebutkan akan bahagia dan akan selamat. Tidak takut setelah kematiannya. Di alam kuburnya maupun di alam mahsyarnya. Aman dia dari azab. Maka bersyukurlah ketika seorang di antara kita bisa melakukan hal tersebut. Wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an. Setelah kita salat fardu, ada juga ba'diyahnya. Ba'diyah apa? Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Salat dua rakaat yang menyertainya. Setelahnya, kalau ba'diyah setelahnya. Kalau qabliyah sebelumnya. Subuh dan zuhur ada qabliyahnya. Sehingga genap 10 rakaat, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat lagi ba'diyah maghrib, 2 rakaat lagi ba'diyah isya. Jangan kita remehkan itu. Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah kitab ini, "Unzuru ila salati 'abdi." Lihat oleh engkauai para malaikat pada salat hambaku ini. Ketika didapati hamba itu terdapat kekurangan dalam salat-salat fardu. Kurang yang dimaksudkan kurang khusyuk. Salat sinten iku, Pak? Salat sinten kula panjenengan? Kebanyakan salatnya kurang khusyuk. Walhamdulillah ketika kita terbiasa melakukan rohatib. Halahu min tatawwu'. Allah berkata kepada malaikat. Dan Allah maha tahu. Apakah hamba ini memiliki salat tatawwu'. Salat-salat sunnah. Yang dimaukan adalah salat rohatib. Maka ketika didapati betul dia memiliki catatan salat rohatib. Maka Allah memerintahkan sempurnakan kekurangan salat yang fardunya dia dengan pahala salat rohatibnya. Jadilah salatnya sempurna. Kalau salatnya sempurna, baik, urusannya gampang. Nabi kita mengatakan dalam riwayat yang selainnya, idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatnya seorang hamba itu baik dan benar, maka akan baik dan benar pula amalan yang lainnya. Masya Allah. Nilai sholatnya berapa? Sempurna. Baik. Maka ibadah yang lainnya akan menyusul baik, baik, baik dan baik. Itu semuanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita sebutkan beberapa amalan sholat tetapi jelek sholatnya. Kita kembali kepada sifat sholat tetapi jelek. Agar kita jangan melakukannya. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih. Rawahu Muslim wa Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra wa Abu Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiq, itulah salatnya seorang munafik. Hati-hati, jangan-jangan kita, kalau kita melakukan yang disebutkan di sini, berarti kita na'udzubillah min dzalik apa? Munafik. Itu sholatnya seorang munafik. Apa dan bagaimanakah itu penggambarannya? Rasul melanjutkan ucapannya. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat bayna qarni syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Itu adalah sholatnya seorang munafik. Yaitu dia duduk. Dia mengawasi perjalanannya matahari. Sampai ketika matahari itu berada pada dua tanduk syaitan. Barulah dia menegakkan sholat. Akhirnya dia pan naqara arba'an. Dia mematuk empat kali kata Nabi. Bahasa Nabi, dia mematuk empat kali. Sholat empat rakaat tetapi bagaikan seperti patukan burung. Dan begitu cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sangat sedikit sekali. Banyak di antara saudara kita yang kondisinya seperti itu. Yarkubu syams. Yarkubu syams itu melihat, oh, masih padang. Salat asar mamanya. Karena syaitan itu laknatullah alaih. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika matahari muncul, tolak, terbit, mahu korne syaitan. Bersamanya dua taluk syaitan. Majusi di antara akidah mereka, di antara bentuk-bentuk majusi, dan di antara bentuk kekufuran, para penyembah syaitan dalam bentuk apa? Menyembah matahari ketika terbitnya. Dan juga menyembah matahari ketika tenggelamnya. Karena matahari tenggelam begitu. Tenggelam itu bersama syaitan. Mahu karena syaitan. Bersama matahari itu dua tanduk syaitan. Karena itu di dua tempat itu atau di dua waktu itu hukumnya apa sholat? Haram. Kita kalau mau sholat isyraq. Sholat subuh. Berjamaah. Kemudian duduk di masjidnya, dia tidak batal dan dia tidak keluar masjid. Sampai terbit matahari ditambah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ala qadri rumhin, Nabi menyebutkan sampai setinggi tombak kurang lebih 15 menit dari waktu terbitnya. Bukan pas terbitnya, karena terbitnya matahari dalam bahasa Arab tolak. Maka itu ma'a syaitan. Ma'a karna syaitan. Haram hukumnya untuk sholat. Barang siapa yang sholat isyraq, maka bagi dia semisal apa? Haji atau umrah tamatan. Sempurna tiga kali. Nah munafik, mereka seperti itu sholatnya. Yarkubu syams, masih pagi, oh belum pagi, belum muncul. Begitu muncul baru kukuk ngulati banyu wudu pak. Allahu Akbar, tong, langsung muncul. Itulah dia, munafik. Kalau sore, seperti ini juga. Dia tidak sholat kecuali sudah menguning waktu matahari. Langit menguning sampai muncul mega merah. Matahari sudah bulat merah. Tinggal plungnya baru dia sholat. Maka ini adalah munafik. Sholatnya jelek. Jangan ikuti cara-cara mereka itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Tetapi riwayat ini dilemahkan. Ya, oleh Syekh Al-Albani. Ma min musalli illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi. Fa'in atammaha urija biha ilallah atau araja biha ilallah. Walam yatimha doraba biha wajahu. Akan tetapi disebutkan di sini. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami' dan juga Imam Daruqutni dalam kitab Al-Ifrad, tetapi da'afahu Syekh Al-Albani dalam da'if Al-Jami'. Disebutkan oleh Imam Dhahabi hanya sekedar apa tambahan keterangan, istinasan saja, bukan sebagai dasar. Tidaklah satu pun orang yang sholat kecuali ada malaikat di kanannya dan ada malaikat di kirinya. Jikalau sholatnya sempurna, maka dua malaikat itu akan mengangkatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau dia sholatnya tidak sempurna, maka keduanya akan memukulkan ke wajahnya orang itu. Hadirin kaum muslimin, beberapa riwayat yang lainnya disebutkan di sini oleh beliau. Kita masuk, masih ada waktu 10 menit. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau Imam Bukhari menyebutkan, Imam Muslim menyebutkan, Tirmidzi dan juga yang lainnya, tentang hadis yang tadi kami sampaikan. Kita diperintahkan sujud pada 7 anggota. Qala syih, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, idza sajada ahadukum, apabila seorang di antara kalian sujud, falyadh wajhahu, hendaknya dia meletakkan, menaruh wajahnya, wa anfahu, dan hidungnya. Wajahnya yakni jidatnya. Ya. Alal ard, di bumi. Di mana dia sujud. Fa innallahu auha ilayya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, an asjuda la sab'a, untuk aku sujud pada 7 anggota. Qala Rasul merinci, al jabhatu wal anfu, jidat dan hidung, wal kaffain, wal rukbatain, wasudurul qadamain, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 sudur qadamain, dadanya kaki. Yang ini bukan ujung jarinya, tetapi dadanya kaki. Paham ya, muslimin? Kakinya menghadap, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Wa alla akifa sya'ran wala thauban, faman shalla wa lam yu'ta qulati minha. Dan barang siapa yang sholat tetapi dia tidak memberikan anggota sholatnya tempatnya masing-masing, la'anahu dzalikal adwu, maka anggota sholat itu akan melaknatinya, hatta yafragha min sholatihi, sampai dia selesai dari sholatnya. Artinya kita sholat ruku, duduk, sujud, duduk, berdiri, ini semua anggota gerakan sholat. Jikalau kita tidak melakukannya dengan sempurna, maka anggota-anggota sholat kita yang ada pada tubuh kita akan melaknati kita. Dikutuk kita oleh anggota tubuh kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Waral Bukhari, Al-Imam Bukhari menyebutkan, an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, annahu ra'a rajulan. Hudzaifah ibn Yaman pernah melihat seorang yang melakukan salat. Wa la yatim ruku'as salat. Namun dia tidak menyempurnakan rukuknya dalam salatnya. Faqala, maka Hudzaifah ibn Yaman menegurnya. Rukuknya tidak sempurna. Sujudnya juga tidak sempurna. Faqala Hudzaifah lahu. Hudzaifah mengingkari salat tersebut seraya mengingatkan ma sallait. Kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Walau muta wa anta tusalli hadhi sholata. Kalau engkau mati dalam keadaan kau sholat seperti ini. Muta ala ghairi millah. Engkau mati tidak di atas agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tiangnya sholat pak. Tetapi sholatnya jelek. Buruk. Sehingga makna meninggalkan sholat itu banyak. Meninggalkan sholat secara total. Meninggalkan sholat, kadang tidak. Melakukan sholat tanpa dengan sesuai dengan yang syar'i. Dalam hal ini tidak melakukan rukun-rukunnya. Di antaranya tuma'ninah. Pun teranggap meninggalkan sholat. Padahal sholat pak. Dia, kalau antum mengatakan, jenengan urung sholat, kesungutan pak. Kau ngamuk-ngamuk, ngatung jempol. Sholat-sholat kok dia gak urung sholat. Ini ilmunya. Ada orang sholat tapi tidak sah. Dan masih dituntut untuk sholat. Dan ini jumlahnya banyak. Masyarakat kita, kasihan mereka tidak terdidik. Mereka terdidik dengan pemandangan sholat yang cepat. Guru-guru mereka sholatnya cepat. Yang tua cepat. Apalagi yang muda. Kan begitu? Ya. Yang tua cepat. Karena apa? Wang kering tua. Sholatnya cepat. Ibaratnya sudah dol. Ya. Yang muda lebih cepat karena agresif naganya. Gak mau kalah. Sehingga mereka kalau sholat balapan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malapetaka. Itu termasuk tidak sholat. Belum sholat. Dan dituntut untuk apa? Sholat lagi. Qala wa fi riwayatin Abi Dawud annahu qala. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada laki-laki itu. Mundu kam tusalli hadhihi shalah. Semenjak kapan kamu salat seperti ini? Qala mundu 40 sanah. Aku salat seperti ini semenjak 40 tahun yang lalu. Qala Hudzaifah kemudian mengatakan kepada laki-laki itu, "Ma sallaita mundu 40 sanata syai'an." Kamu tidak pernah melakukan salat sama sekali dari semenjak 40 tahun silam. Na'udzubillahi min dzalik. Hah? Wala mutta mutta 'ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah engkau mati dalam keadaan salatmu masih seperti ini. Engkau mati tidak di atas fitrahnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan urusannya bak sholat itu. Harus hati-hati sholat. Jangan gegabah. Termasuk dalam hal ini bacaan Al-Fatihah itu rukun. La salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kadangkala imamnya itu bacaannya jelek, buruk, salah-salah dalam Al-Fatihah, cari imam lain. Kalau tidak bisa, cari masjid lain. Ini ibadah salat. Kalau bacanya salat dalam Al-Fatihah, itu merusak salat. Tidak sah. Di antaranya ganti huruf. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, pakai shin atau iyyaka na'budu dibaca dengan panjang. Bacaan yang salah-salah. Ini hati-hati. Semuanya dengan mad. Alhamdulillah. Pakai mad-mad. Ini salah. Jadilah imam yang baik. Kalau tidak mampu, jangan jadi imam. Ini ibadah salat, Pak. Dipilih ya umul qama akram li kitabillah. Dipilih imam untuk mengimami satu kaum adalah orang yang paling mahir dalam perkara kitab Allah. Masya Allah. Ini salat. Jangan main-main. Dulu di zaman sahabat ada seorang anak-anak yang dia belum baligh umurnya. Tetapi bacanya bagus. Dia dikedepankan sebagai imam. Jangan cuma golat sing tua tok. Tua umure. Ilmunya nol. Ya. Sudah tua, watuk-watuk, salah-salah, bacanya, dipilih jadi imam. Tapi luar biasa, sudah jalannya susah, watuk-watuk, ningnek sholat banter, Pak. Ya? Kayak diburu setan. Hadirin kaum muslimin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yaqul. Demikianlah beliau ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ulama di zaman tabi'in. Lumatakan, ya bni Adam, ayu syai'in ya'izu alaika min dinik, idha hanat alaika salatak, wa anta awlu matus'la anha yawmul qiyamah. Coba lihat barakallahu fikum. Wahai manusia, amalan apa yang kau pentingkan? Amalan apa yang kau serius padanya ketika engkau menyepelekan salat? Orang kalau sudah menyepelekan salat, amalan yang lainnya akan lebih disepelekan lagi. Gak ada keseriusan, gak ada ihtimam, gak ada keinginan kuat melakukannya. Lawang sholat saja engkau sia-siakan. Maka beliau mengingatkan. Wa anta awul matus'al anha yawmal qiyamah. Dan engkau pertama kali ditanya nanti di yawmal qiyamah adalah tentang apa? Tentang sholat. Agar hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mari kita perhatikan ibadah salat kita. Subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya tepat waktu, di awal waktu. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala salat di awal waktu. Itu ciri khasnya seorang yang beriman dan bertakwa. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.